الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. فيقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبح لله ما بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke pembahasan surah As-Saff. Surah As-Saff ini diambil dari penggalan kata dalam surah ini di ayat yang keempat, innallahi yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Saffa yani bersaf-saf. Saf-saf. Kata Allah Subhanahu wa taala memulai ayatnya, subbaha lillahi ma bis samawati wa ma fil ardh. Semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Di sini Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya dari segala sesuatu yang tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan menyatakan bahwa semuanya bertasbih. Bertasbih itu mensucikan. Semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu hewan-hewan, apakah itu pepohonan, tumbuhan, bahkan bebatuan, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita tidak tahu bagaimana makhluk-makhluk Allah ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kata Allah, walakin la tafqahuna tasbihahum. Cuma kalian yang tidak tahu bagaimana cara mereka bertasbih. Wa illa semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari semua perkara yang tidak pantas, yang merupakan tuduhan-tuduhan orang bahwa Allah Subhanahu wa taala capek. Barakallahu fikum. Bahwa Allah Subhanahu wa taala lelah setelah menciptakan ciptaannya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki istri. Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Allah Subhanahu wa taala fakir. Barakallahu fikum. Baik, Allah Subhanahu wa taala bakhil. Kikir. Barakallahu fikum. Ini semua tuduhan-tuduhan yang dituduhkan oleh orang kufar min qadimiz zaman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah suci dari semua tuduhan-tuduhan itu. Masyaallah. Subhanallahi ma bis samawati wa ma fil ardh. Semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Wa huwal azizul ghafur. Wa huwal azizul hakim. Dan dia Allah Subhanahu wa taala maha perkasa, yang tak pernah terkalahkan dan tak akan terkalahkan. Al-Hakim maha bijaksana pada semua ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang yang beriman, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, membenarkan Allah dan Rasulnya dan beramal dengan syariatnya. Lima taquluna ma la taf'alun. Ini teguran. Baik. Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian mengatakan sesuatu perkara yang kau tidak melakukannya. Kau perintahkan orang, tapi engkau tidak melakukannya. Kau melarang orang, tapi justru engkau yang terjerumus ke dalamnya. Engkau berjanji, tapi engkau tidak menepatinya. Inamnya lima taquluna ma la taf'alun. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lainnya, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Atamuruna an-nasa bil birr, apakah kalian akan memerintahkan orang untuk melakukan kebaikan sementara kalian melupakan diri kalian sendiri? Engkau memerintahkan orang melakukan kebaikan, tapi engkau tidak melakukannya. Baik, engkau memerintahkan orang bersedekah, engkau tidak pernah bersedekah. Engkau memerintahkan orang untuk banyak-banyak puasa, engkau sendiri tidak puasa. Baik, dan seterusnya. Kau sendiri memerintahkan orang banyak-banyak baca Quran, engkau tidak pernah baca Quran. Kau perintahkan orang untuk berlaku baik, kau jarang berlaku baik. Inamnya lima taquluna ma la taf'alun. Lima taquluna ma la taf'alun. Mestinya kita melakukannya dan kita mengajak orang juga untuk melakukannya. Barakallahu fikum. Karena apa yang kita lakukan dari kebaikan yang setelahnya kita mengajak orang untuk melakukannya, insyaallah anjak, lebih diterima oleh orang. Barakallahu fikum. Lebih diterima oleh orang. Allahu musta'an. Baik. Sama seseorang kalau dia mau, ayo kerja bakti, kerja bakti. Baik. Sepakat, kerja bakti besok misalnya. Jadi, tidak pernah muncul kerja bakti. Misalnya. Jadi, walaupun dia ustaz, walaupun dia orang yang dianggap dituakan, tapi kalau tidak muncul-muncul. Siapa ini orang yang dia suruh kerja bakti, tidak pernah muncul-muncul kerja bakti. Misalnya. Maka barakallahu fikum, seorang imam diminta untuk berkhutbah dengan topik keutamaan dan kemuliaan membebaskan budak. Ditunggu-tunggu, kok imam ini tidak pernah membahas ini, padahal sudah dari sejak sekian lama kita meminta untuk beliau membahas masalah ini, keutamaan. Setelah itu beliau pun pidato, berkhutbah dengan khutbah yang luar biasa. Khutbah yang luar biasa. Setelah itu orang-orang pun ramai-ramai membebaskan budaknya. Kemudian orang-orang bertanya, "Ya Imam, tidakkah kami telah menyarankan dari beberapa waktu yang lalu, kok kenapa baru sekarang imam berkhutbah sesuai dengan topik yang kita harapkan?" Al-imam mengatakan, "Sejak kalian menyarankan itu, sejak itu pula aku mengumpul-ngumpulkan duit. Aku mengumpul-ngumpulkan duit, kemudian aku membeli budak dan membebaskannya." Baik. Aku mengumpulkan duit, membeli budak, dan membebaskan budak itu. Setelah itu aku berkhutbah dengan ini. Barakallahu fikum. Ini lebih diterima. Baik. Lebih didengar ucapannya. Wallahul musta'an. Kalau dia sendiri tidak melakukannya, kemudian dia perintahkan orang untuk melakukannya, baik, orang akan mengatakan, ngaca dulu. Baik. Ente dulu perbaiki diri, lakukan dulu kebaikan itu, kemudian kau ngajari orang. Baik. Maka inilah yang sepantasnya kita lakukan. Sepantasnya kita lakukan, kita sendiri yang melakukan kebaikan itu, baru kita mengajak orang. Baik. Ini idealnya, barakallahu fikum. Ini idealnya. Wallahu musta'an. Bukan berarti bahwa nanti setelah kita melakukan semuanya, tidak ada kesalahan dan dosa kita, baru kita mau dakwah ila Allah subhanahu wa ta'ala amar ma'ruf nahi munkar. Bukan. Karena tidak akan ada seorang pun yang sempurna terbebas dari kesalahan dan kekurangan. Barakallahu fikum. Tapi fattakullaha masata'atum. Bertakwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi melakukan sesuai dengan apa yang kita mampu. Sekuat tenaga kita, kita lakukan. Maka kita diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu. Lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman. Kenapa kalian mengatakan sesuatu yang kalian sendiri tidak melakukannya? Kalian tidak melakukannya. Jadi, atamurunan nasa bil birr. Kenapa kalian memerintahkan orang untuk melakukan kebaikan? Watansawna ampusakum, sementara kalian melalaikan diri kalian sendiri. Afala ta'khilun. Tidakkah kalian berakal? Kalau memang itu kebaikan, kenapa anda tidak duluan untuk melakukannya? Anda tahu kebaikannya dunia dan akhirat, kenapa anda tidak melakukannya? Kau merintah-merintah orang, kemudian engkau tidak melakukannya. Lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Baik. Ini pengingkaran dari Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang yang mengucapkan ucapan yang dia sendiri tidak melakukannya. Barakallahu fikum. Tapi hendaknya dia melakukannya. Kalau memang itu adalah kebaikan, dan hendaknya dia meninggalkannya ketika itu adalah kejelekan. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Betapa besar murka Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ketika kalian mengatakan sesuatu yang kalian sendiri tidak melakukannya. Maka kita berusaha, berupaya. Baik. Melakukan dulu kebaikan itu. Semisal kita dengan anak kita. Dan kita memerintahkan anak kita untuk sholat. Kita sendiri tidak sholat. Misalnya. Baik. Akan susah dia perintahkan anaknya melakukan sholat kalau dia sendiri tidak sholat. Baik. Anaknya akan mengatakan, bapak sendiri tidak sholat. Baik. Dengan ringan sang anak mengucapkan ucapan itu. Akan tetapi ketika orang tua memberikan contoh, memberikan teladan bagaimana dia sholat di rumah, sholat-sholat sunnah, anak-anaknya melihat, abi, bapak ini kenapa? Bapak ini bikin apa? Oh, abi atau bapak lagi sholat nak. Baik. Oh, sholat. Akhirnya anak-anak pun yang umur 2 tahun, 3 tahun ikut-ikutan sholat. Tapi penting gerakan-gerakannya dia tahu, abah, ayahnya sholat. Baik. Sehingga ketika nanti dia diajak untuk ke masjid, misalnya setelah dia mulai paham, mengerti, ayo nak ke masjid. Di mana abi? Di masjid nak sholat. Wahyu, akhirnya dia ikut. Paham dia, mengerti dia, terbiasa dia dengan kebaikan. Karena orang tuanya yang melakukannya. Baik, memberikan contoh. Perbuatan ini, barakallahu fikum, lebih menarik sesungguhnya. Baik. Orang melakukannya, itu sebenarnya dia sudah jadi da'i. Orang yang melakukan kebaikan, itu sebenarnya sudah jadi da'i. Sudah mengajak sesungguhnya. Lebih mengajak dia ketimbang orang yang dengan ucapannya, tapi dia tidak melakukannya. Baik. Ketimbang orang mengenai, pergi sholat mana? Baik. Kemudian dia sendiri tidak bisa sholat. Baik. Orang yang diperintah untuk melakukan sholat akan mengatakan, kok ngana dang? Akhirnya sama-sama tidak sholat. Allah Al-Mustah. Tapi ketika dia berlalu sambil melewati dan mengajak orang, baik, baik sholat yuk. Baik. Maka terserah setelah itu urusan dia, setelah anda mengajak mereka melakukan sholat. Baik. Mereka tidak akan bisa komentar apa-apa. Kecuali hanya mengatakan, oh, yo, duluan, yo. Baik. Dia tidak akan menyanggah. Wallahul musta'an. Jadi orang tua hendaknya menjadi contoh suri teladan di dalam rumah tangganya. Baik. Beri contoh baik untuk keluarga, untuk istri, untuk anak-anak. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang jihad di jalannya. Saffa, mereka berbaris rapi lurus. Ka'annahum bunyanun marsus, seakan-akan mereka adalah bangunan yang tersusun rapi. Baik. Kenapa ketika orang berperang harus disusun rapi sedemikian rupa pasukan perang ini, agar supaya musuh tidak bisa menerobos dan membuat kocar kacir pasukan. Baik. Dan semua diposisikan di posisi yang strategis dengan kemampuannya masing-masing. Baik. Semua orang kan tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Kemampuannya berbeda-beda. Baik. Maka pasukan perang itu dengan semua berbagian-bagiannya, semua bagian-bagiannya didudukkan dan ditempatkan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Pasukan perang bukan semuanya berperang. Barakallahu fikum, ada yang dari bagian logistiknya, bagian dapurnya, masaknya, bagian apanya. Tapi ada semuanya. Dari keahliannya dipakai. Barakallahu fikum. Ada bagian kesehatannya, ada bagian apanya. Semuanya tersusun rapi. Inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala tasuffun kama tasufful malaikatu 'inda rabbih. Kenapa kalian tidak bersaf-saf sebagaimana para malaikat juga bersaf-saf di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Yang berbaris rapi, yang tertata, yang indah. Barakallahu fikum. Ini lebih bagus ketimbang diacak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa." Di sini Allah memiliki sifatul mahabbah. Allah mencintai, yaliku bi jalalihi wa 'azamatihi, sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mencintai orang-orang yang jihad di jalannya. Safa dalam keadaan berbaris. Teratur rapi. Di sini juga ada keutamaan jihad di sabilillah. Karena Allah mencintai orang-orang yang jihad. Jihad melawan musuh. Tentunya dengan tujuan li'la'i kalimatillah. Baik. Kata seorang sahabat, ar-rajul yuqatilu hamiyatan wal rajul yuqatilu syaja'atan fa yudzalika fi sabilillah, qala man qatala litakuna kalimatullahi al-'ulya fa huwa fi sabilillah. Ya Rasulullah, seseorang berjihad untuk membela kaumnya semata. Baik. Ada yang berjihad nampaknya tapi hanya karena keberaniannya semata, hobinya perang. Ada yang karena malu kalau tidak ikut perang. Ada yang karena harta benda dia ikut perang. Ayyudzalika fi sabilillah, yang mana yang di sabilillah ini ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan definisi, karena terlalu banyak mungkin keinginan dan cita-cita orang ketika ikut perang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mangkana yuqatilu fi sabilillahi man kana litakuna kalimatullahi al-'ulya fa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah, mencari pahala dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fawabisabilillah. Itulah yang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena sekedar hebat dia, pemberani dia, membela kaumnya. Baiklah. Baik, ini semuanya dikesampingkan. Yang ditonjolkan dan diutamakan adalah barakallahu fikum li'la'i kalimatillah, untuk memenangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Meninggikan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Yani tersusun rapi sehingga tidak gampang, tidak mudah diporak-porandakan oleh pasukan musuh. Wa qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum. Kata berkata Allah Subhanahu wa taala wa qala Musa liqaumihi, ketika Musa alaihi salatu wasallam berkata kepada kaumnya, ya qaumi lima tu'dunani wa qawahi qaumku. Kenapa kalian menyakiti aku dengan perbuatan dan ucap dengan ungkapan baik. Waqad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum, sementara kalian tahu bahwa aku adalah rasul untuk kalian. Falamma zagu azaga Allah, maka ketika mereka berpaling, Allah Subhanahu wa taala palingkan kemana, palingkan mereka sekalian. Baik, berpaling dari kebenaran, wallahu la ilaha illa huwal fasiqin. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disakiti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rahimallahu Musa, laqad udiya aktsara min hadza fa sabar. Rahimallahu Musa, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Musa. Sungguh Musa telah dianiaya, disakiti, diganggu lebih besar dari gangguan umatku terhadap aku. Baik, dia disakiti oleh Bani Israel, diganggu oleh Bani Israel. Fasabar, akan tetapi beliau tetap sabar. Baik. Sampai dalam riwayat mereka mengatakan bahwa taib annahu adar. Musa ini tidak mau mandi bersama dengan kita rame-rame, mandi di sungai, mandi telanjang. Baik, ini kebiasaan mereka, laki-laki semuanya telanjang. Mandi rame-rame di sungai. Nabi Musa alaihi salatu wasallam tidak mau mandi sendiri, jauh. Orang-orang pun mengatakan, wallahi Musa ini tidak mau mandi bersama dengan kita, tidak lain kecuali dia ada penyakitnya. Ada, adar itu kalau di zaman sekarang ini apa namanya, hernia. Biji pelirnya menjadi besar karena turun usus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan bahwa Musa ini biji pelirnya besar, malu dia bersama dengan kita mandi bersama. Maka suatu hari Nabi Musa AS mandi di kesendiriannya, jauh dari Bani Israel. Maka Musa pun meletakkan pakaiannya di atas sebuah batu dan Musa pun mandi AS. Ketika selesai mandi Nabi Musa dan mendekati batu yang di atasnya ada pakaiannya untuk dia ambil dan dia pakai kembali, pada saat itu batu itu bergerak lari menjauh dari Musa, menjauh dari Musa. Semakin Musa mengejarnya, semakin kencang larinya batu ini. Sehingga Musa memanggil batu ini sambil mengatakan, "Saubi hajar, saubi hajar. Pakaianku wahai batu, pakaianku, jangan dibawa lari." Baik. Sehingga batu ini melewati Bani Israel. Baik. Sehingga Bani Israel pun melihat Musa dengan keadaan utuh. Baik. Mereka pun mengatakan, wallahi mati Musa min ba'as. Demi Allah, tidak ada pada Musa yang kita sangka-sangkakan ini. Manusia sempurna. Baik. Manusia sempurna. Kemudian Musa pun mengambil pakaiannya dan memukul batu itu sebagai seakan-akan batu itu adalah makhluk yang berakal. Barakallahu fikum, memukul batu itu dengan tongkatnya. Baik. Sehingga turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina aadaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana indallahi wajiha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian sama seperti orang-orang yang menyakiti Musa, mengganggu Musa. Aadaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membebaskan Nabiullah Musa dari tuduhan-tudingan yang mereka tuduhkan. Kalau Musa itu berpenyakitan. Barakallahu fiikum. Ada sesuatu yang dengannya dia malu. Tabarra'ahu Allah mimma qala wa kana 'indallahi wajiha. Dan Nabiullah Musa alaihi salatu wasalam adalah orang yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala, memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang-orang berpaling dari mengikuti Musa alaihissalatu wassalam, Allah palingkan. Palingkan semakin jauh dia dari kebenaran. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberi hidayah bagi orang-orang yang tidak mau taat. Allahu akbar illa billah. Ini nasihat untuk kita, barakallahu fikum. Yang intinya, kita dilarang untuk mengatakan sesuatu yang kita tidak lakukan. Artinya memerintahkan untuk orang melakukan kebaikan sementara kita melupakan diri kita. Sampai Allah mengatakan, afala ta'qilun, di mana akal kalian? Jadi, kalau memang itu adalah kebaikan, kenapa kalian tidak melakukannya? Kenapa hanya orang yang kau suruh? Jadi, kemudian Allah Subhanahu wa taala memiliki sifatul mahabbah yaliku bijalalihi wa 'azamatihi. Kemudian keutamaan jihad fi sabilillah dan keutamaan bersaf-saf dalam membentuk barisan perang. Kemudian dilarang kita menyakiti Musa. Kalau ada orang, bagaimana kita menyakiti Musa? Barakallahu fikum. Di zaman sekarang ini, ya iya. Di zaman sekarang ini ada orang yang menjelek-jelekkan Musa. Sampai sekarang ini ada orang yang menjelek-jelekkan Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam dengan mengatakan bahwa Musa itu orangnya temperamen. La hawla wala quwata illa billah. Baik. Gampang emosi, gampang tersulut dan seterusnya. Sampai sekarang ada, ini termasuk ada Musa. Mereka menyakiti Musa. Walaupun Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam sudah meninggal dunia, barakallahu fiikum. Baik. Tapi perbuatan ini sama seperti ketika Nabiullah Musa hidup. Baik. Melecehkan dan merendahkan anbiya, wah, ada perbuatan kufrun billahi subhanahu wa ta'ala. Perbuatan kufur billahi subhanahu wa ta'ala. Ini poin-poin yang kita bisa jadikan pelajaran. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menguatkan kita di atas kebenaran sampai kita diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanahu wa ta'ala. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.